السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الخلق وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. اليوم كما تعودنا في يوم الأحد أن نشرح وندرس سيرة خير البرية أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نتكلم عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، يعني التي تتعلق بشكله وهيئته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات خلقية، يعني الأخلاق، مجموعة الأخلاق الطيبة والمحاسن الكريمة، وله أوصاف خلقية يعني تتعلق بخلقته الشريفة بوجهه وأعضائه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau Syekh Murad memulai dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam semuanya, dan juga membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, makhluk yang paling selamat, dan juga keluarga sahabatnya, dan juga orang-orang senantiasa berada di dalam jalannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa seperti biasanya pada hari Ahad ini kita belajar membaca sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah pada pagi hari ini beliau akan menjelaskan sifat-sifat Nabi, yaitu sifat yang sifat atau kepribadian Rasulullah SAW, dari mulai sifat yang bentuknya adalah sifat yang berkaitannya dengan tubuh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga sifat-sifat yang berupa akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. ولنبدأ بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيروي لنا الإمام البخاري رضي الله عنه عن البراء بن عازب. البراء بن عازب واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاصرين له. قال البراء: لم أرى شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا، يعني لم يرى شيئا أجمل من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن سمرة أيضا صحابي من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أضحيان، يعني إما ليلة عيد الأضحى أو ليلة عيد الفطر، وعليه حلة حمراء، يعني عليه ثوب أحمر، فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر. قال: فلهو أحسن في عيني من القمر. يعني جعل يقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القمر، فرأى أن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب على القمر. وقال ابن عباس، اكتب هذه طيب. Dan beliau memulai akan menjelaskan yaitu wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Barra bin Azib bahwa beliau mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah, yang lebih tampan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Jabir, beliau mengatakan juga, aku melihat Rasulullah SAW di malam hari raya, mungkin hari raya Adha atau hari raya Idul Fitri, Rasulullah memakai pakaian atau baju yang berwarna merah. Kemudian setelah itu aku memandang Rasulullah dan memandang bulan, dan ternyata Rasulullah SAW lebih indah, lebih tampan, lebih bagus daripada bulan yang aku pandang tersebut. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عباس يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شمس قط الشمس ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شمس قط إلا غلب ضوءه ضوء الشمس وما قام مع سراج يعني مع نور قط إلا غلب ضوءه ضوء السراج كان يغلب ضوءه ضوء السراج. وقال الحسن أعطي يوسف شطر الحسن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا يوسف عليه السلام كان جميلا، كان غاية في الجمال، فقالوا أعطي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن. وجمال يوسف عليه السلام هو ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه هذه النبذة، أوتي يوسف شطر الحسن. قال العلماء كابن المنذر وغيرهم وغيره، أعطي يوسف شطر الحسن، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعطي الحسن كله. فيوسف عليه السلام على شدة جماله وانبهار امرأة العزيز به وافتتانها به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي حسن يوسف مرتين، لأن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعطي الحسن كله. وقال البخاري وغيره من العلماء إن معنى قوله أعطي يوسف، قوله صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف شطر الحسن، أنه صلى الله عليه وسلم حاز الحسن كله، وأنه أعطي شطر الحسن أي نصف الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن يوسف استمد حسنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW berdiri beserta dengan terik matahari kecuali cahaya wajah yang terpancar dari Rasulullah tersebut akan mengalahkan cahaya yang terpancar dari matahari tersebut. Dan juga tidaklah Rasulullah berdiri dengan ada lampu di sekitarnya kecuali cahaya Rasulullah SAW tersebut akan mengalahkan cahaya lampu tersebut. Dan juga Hasan telah mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh ketampanan. Kalau diibaratkan ketampanan itu bundar, maka separuhnya diberikan untuk Nabi Yusuf. Sebagaimana yang diriwayatkan dari banyak hadis bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang sangat tampan sekali. Akan tetapi bahwa disebutkan dalam hadis kalau Nabi Yusuf hanya diberi separuh, akan tetapi Rasulullah SAW diberi ketampanan secara keseluruhan. Dan juga Ibnu Bungdir bersama ulama-ulama yang lainnya menjelaskan dalam hadis yang sama bahwa Nabi Yusuf itu diberi ketampanan separohnya dan sedangkan Rasulullah SAW itu diberi keseluruhannya. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan, lebih tampan. Kalau Nabi Yusuf orang yang diberi ketampanan separoh, yang sampai menjadikan seorang istri raja atau patih menjadi tergila-gila dengan Nabi Yusuf, ternyata Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna ketampanan untuk beliau. يقول البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية هند ابن أبي هالة ويروي هند لنا هند ابن أبي هالة هذا هو من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه عن قرب. يقول هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر الوجه أبيض مشربا بحمرة مليح الوجه يعني عظيم الوجه. قال البخاري أزهر الوجه يعني لا هو بالأسود ولا هو بالأبيض الشديد البياض، لا هو أسود شديد السواد ولا هو أبيض شديد البياض الذي ينفر منه الناس، لأن الناس منهم من لونه أبيض وهذا البياض يجعلك تنفر منه مثل البهاق أو اللون الموجود هكذا، فهذا يسمى بياض منفر، لكن بياضه صلى الله عليه وسلم كان في صورة الزهر يعني في شكل الفضة. ولذلك يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر الوجه كأنه الفضة، يعني كأن بياضه صلى الله عليه وسلم مثل بياض الفضة. وكذلك مليح الوجه، كلمة مليح الوجه يعني أنه وجهه مملوء وفيه حسن وبهاء، من قولك ملح الشيء إذا عظم، فكان الرائي لوجهه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يديم النظر إليه، لا يستطيع أن يديم النظر إليه لكثرة النور والوضاءة الموجودة فيه. يقول الإمام القرطبي رضي الله عنه يقول وأما عدم استطاعة دوام النظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم فلأن الله وضع في وجهه صلى الله عليه وسلم من نوره، فكان في وجهه نور من نور الله، ومن ذا الذي يستطيع أن ينظر إلى نور الله عز وجل. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Himdun ibn Halah bahwa Rasulullah SAW adalah memiliki wajah yang sangat putih dan juga wajah yang penuh dengan bibawa. Dan putihnya wajah Rasulullah SAW tidak seperti putihnya kita, tidak wajah yang terlalu putih dan juga tidak hitam. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW memiliki wajah seperti warna perak. Dan juga Rasulullah SAW adalah imalihul wajhi, yakni dalam wajah Nabi Muhammad terlihat berwibawa. Tidak ada orang yang bisa terus menerus memandang wajah baginda Nabi Muhammad karena dalam wajah Muhammad dipenuhi dengan cahaya. Bahkan Imam Qurtubi juga menjelaskan yang dimaksud kenapa tidak bisa memandang Nabi Muhammad secara terus menerus memandang wajah baginda Muhammad, karena Allah telah meletakkan dalam wajah Nabi Muhammad satu cahaya daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mampu memandang cahayanya Allah Subhanahu wa taala? Fa amma an sya'rihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Fa yarwi lana al-Bukhari عن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة. الهامة يعني جبهة الرأس، هذه العرض هذا عظيم الهامة. صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، رجله كلمة رجل الشعر يعني شعره لا هو بالناعم الطويل المنساب ولا هو بالأجعد، تعرف الشعر الأجعد اللي هذا ليس، يعني هو بين بين. تقول السيدة عائشة رسول كنت إذا رجلت، يعني تنظم لرسول الله شعره، قالت ينساب المشط فيه كأنه مثل حبات الرمال، ينساب المشط فيه كأنه مثل حبات الإيش، كأنه مثل حبات الرمال. وفي صفة شعره تكلم حتى لا تنسى أتكلم. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu adalah orang yang besar jidatnya dan juga rambutnya Rasulullah SAW adalah rambut yang sedang, tidak terlalu lurus dan juga tidak melingkar, akan tetapi rambutnya Rasulullah SAW itu rambut yang ikal. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaffiru sya'rahu ahyanan wa تكون له لمة أحيانا. يقول سيدنا علي في رواية البخاري لا يجاوز شعره شحمة أذنه، هذه شحمة الأذن، هذه لا يجاوز شعره شحمة أذنه، يعني إلى هنا شعره، شعر رأسه ينزل من أعلى إلى هنا. لا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره. كلمة إذا هو وفره تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يوفر شعره في كل الأحوال، بل كان شعره قصير إلى هنا، أحيانا يكون قصير إلى ما فوق مثل شعرنا هكذا، أو أحيانا كان يوفر شعره صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وفره لا يطول أزيد من شحمة الأذنين. وهنا تنبيه أحب أن أنبه إليه، وأن بعض الناس يطلق شعره حتى تكون له ضفائر طويل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه هي رواية البخاري أمامنا، وهذا هو سيدنا علي بن أبي طالب يروي لنا صفة شعره صلى الله عليه وسلم، يقول حتى إذا وفره، يعني إذا أطاله لا يزيد عن شحمة أذنيه، حتى لا يتشبه بالنساء صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طال الشعر عن هذا فإن شعره يشبه شعر النساء، إذا طال الشعر عن هنا فإنه يشبه شعر النساء، وما كان صلى الله عليه وسلم ليتشبه بالنساء. ولكن كيف كان ينظم شعره صلى الله عليه وسلم؟ سيدة عائشة تقول لنا كنت أرجل للنبي صلى الله عليه وسلم شعره فتارة يفرقه، يفرق يعني يجعل جزء هنا إلى هذه الناحية وجزء إلى هذه الناحية، وينزل اللمة، هذه اللي في الوسط تسمى إيش؟ تسمى لمة، فكان يجعل طائفة هنا من شعره وطائفة هنا ثم ينزل لمته حتى تصل إلى حاجبيه، تغطي جبينه صلى الله عليه وسلم. اللمة هذه تنزل حتى تغطي جبينه صلى الله عليه وسلم. وتقول: ورأيت، هذا اسم التفريق يعني تفريق الشعر. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اتباع أهل الكتاب إذا لم يكن إليه وحي نزل، وكانوا يزدلون شعورهم. كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتبع أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى فيما لم ينزل إليه بشأنه وحي، لكن إذا نزل له وحي خلاص يتبع الوحي، لكن إذا لم ينزل إليه وحي فكان يتبع الإيش؟ يتبع سنة النصارى واليهود. وكان صلى الله عليه وسلم يرى أهل الكتاب يسدلون شعورهم. الإسدال غير التفريق، تفريق كما رأينا هكذا وهكذا. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم يسدلون يعني أنه ينزل شعره كله مرة واحدة من أعلى ومن هنا دون تفريق، لا لليمين ولا لليسار، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره. إذن رويت روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان يفرق شعره وأحيانا كان يسدل إيش شعره يعني دون تفريق ودون إيش ودون وضع لهذا. تقول dan juga masih berkaitan dengan rambutnya Rasulullah SAW bahwa terkadang rambutnya SAW itu pendek, ini tidak melebihi panjangnya daripada telinga, dan terkadang juga Rasulullah memanjangkan rambutnya, akan tetapi jika beliau memanjangkan rambutnya maka rambutnya Rasulullah tidak akan lebih daripada telinga kita, daun telinga kita panjangnya tidak akan lebih itu. Dan juga beliau akan mengingatkan kepada orang yang berlebihan dalam memanjangkan rambutnya, bagi laki-laki yang rambutnya panjang sekali maka tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jika ingin meniru Rasulullah SAW maka tirulah Rasulullah SAW bahwa rambut beliau jika panjang pun tidak akan lebih daripada daun telinga tersebut panjangnya. Dan juga Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahwa rambutnya Rasulullah SAW itu adalah dibelah dua, yakni dibelah ke kanan dan juga ke kiri. Itu adalah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dalam riwayat lain juga sama, bahwa dari Sayyidina Aisyah bahwa Rasulullah SAW akan mengikuti kebiasaannya Ahlul Kitab yang Yahudi dan Nasoro jika tidak ada wahyu turun. Akan tetapi jika di saat wahyu sudah turun kepada baginda Nabi Muhammad maka Rasulullah akan mengikuti wahyu. Nah, termasuk juga dalam rambut Rasulullah SAW terkadang mengikuti kebiasaannya orang Yahudi, yakni membiarkan rambutnya tidak dibelah dua seperti kebiasaannya Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini ada dua riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW terkadang rambutnya disisiri dengan dibelah menjadi dua dan terkadang dibiarkan. Yarwi lana al-Imam al-Bukhari riwayatan an Sayyidina Khalid ibn al-Walid fi mawqi'at al-Yarmouk. موقعة حربية اسمها موقعة اليرموك. يقول: فقد خالد بن الوليد رضي الله عنه قلنسوة، تعرفون قلنسوة؟ طقية هذه التي نلبسها اسمها قلنسوة. قال: فقد خالد بن الوليد يوم اليرموك قلنسوة فحزن عليها حزنا شديدا وجلس ينادي عليها، ينادي على القلنسوة، ويجري بين الصفوف كأنه فقد منه ولده، يجري بين الصفوف ويسأل من رأى قلنسوة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. قال: حتى أكرمه الله برجل قال: هذه وجدتها القلنسوة. فقال: الحمد لله. فسأله يعني الحاضرون معه من أصحابه، قالوا: ولما يعني هي قلنسوة عادية، يعني لماذا تحزن على هذه القلنسوة التي ضاعت منك؟ قال: أما هذه فنعم، يعني أحزن على هذه القلنسوة نعم، وسببها يقول: أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر يعني عمل عمره ثم دعا بالحلاق ليحلق له رأسه قال فكنت أسبق الناس إليه كنت أسبق الناس إلى فوضع ثوبه تحت الحلاق تحت وجهه صلى الله عليه وسلم قال فإذا الحلاق يقص الشعر وأنا أأخذ الشعر في حجري يعني في ثوبي قال حتى وضعته في هذه القلنسوة صنع من هذا الشعر هذه القلنسوة يقول حتى وضعته في هذه القلنسوة قال خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فلم أشهد قتالا قط يعني لم يشهد حربا قط وألبس هذه القلنسوة إلا رزقني الله عز وجل النصر فما غزمت أبدا ومعي قلنسوة فيها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari sahabat Khalid bin Walid di dalam peperangan Yarmuk bahwa suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid terlihat sangat sedih mondar-mandir di saat peperangan padahal di saat itu terjadi peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Ternyata setelah itu yang beliau cari adalah kopiah beliau yang sudah usang, yang sudah rusak. Ketika beliau mondar-mandir di hadapan atau di tengah prajurit yang sedang berperang tersebut, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada beliau dan membawa kopiah yang beliau cari tersebut. Setelah beliau mendapatkannya, lalu ada di antara tentara tersebut bertanya, "Wahai Khalid bin Walid, engkau ini sedang berperang, kenapa engkau sibuk mencari kopiah yang sudah rusak semacam ini?" Maka Khalid bin Walid langsung menjawab, "Iya, memang kopiah ini rusak, akan tetapi ketahuilah di dalam kopiah tersebut terdapat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada suatu ketika dulu di saat Rasulullah SAW umroh dan lalu beliau mencukur rambutnya maka aku ambil dan aku lebih dahulu berebut dengan para sahabat yang lainnya lalu aku ambil rambut tersebut dan aku letakkan di dalam kopiah tersebut dan tidaklah aku melakukan peperangan mengikuti peperangan dengan memakai kopiah yang ada rambutnya Rasulullah SAW kecuali Allah memberikan kemenangan tersebut karena beliau membawa rambutnya Rasulullah SAW. وكان صلى الله عليه وسلم كما في رواية هند بن أبي هالة أيضا يقول واسع الجبين الجبين هذا ما بين منبت الشعر هنا من منبت الشعر إلى الحاجبين هذا يسمى إيش الجبين وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين والعرب كانوا يطلقون على واسع الجبين هذا يعني أنه كثير الزكاء متوقد الزكاء إذا كان يعني واسع الجبين يكون متوقد الزكاء كثير الزكاء أزج الحواجب عنده تقوس في حاجبيه شوف الحاجب هذا حاجبه صلى الله عليه وسلم كان مثل القوس هكذا وكان بينه وبين الحاجب الثاني هذا نقطة قليلة هنا حتى تفرق هذا الحاجب عن هذا الحاجب وكان هذا من صفات الجمال عند العرب ومن صفات الجمال في أي مكان آخر عندما ترى إنسانا في حاجبه تقوس واسع يكون جميلا أدعج العينين يعني عينه صلى الله عليه وسلم أدعج العينين يعني شديد البياض في شديد السواد العين إذا كانت شديدة البياض هذا أبيض وهذا أسود حبة العين سوداء وبياض العين شديد البياض تكون أشد أنواع النظر نظرا أقوى أنواع النظر هو حبة العين السوداء ولذلك الأطباء يقولون أصح النظر هو العين التي تكون سوداء حبتها هنا سوداء أما الخضراء فضعيفة وأما بنية اللون أيضا ضعيفة فكان صلى الله عليه وسلم عنده دعج في عينه أي شديد بياض السواد جدة البياض حبة العين سوداء شديدة والبياض شديد البياض نعم Sebagaimana yang tadi telah diriwayatkan dari Hind bin Halah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang lebar jidatnya. Dan orang Arab mengartikan bahwa orang yang lebar jidat tersebut adalah sebagai simbol bagi orang yang punya kecerdasan. Dan juga Rasulullah SAW memiliki alis yang sangat indah seperti panah, seperti gendewanya panah. Dan juga Rasulullah SAW memiliki dua mata yang sangat indah. Hitamnya mata sangat hitam dan yang warna putihnya sangat putih. Sebagaimana yang bahwa dokter mengatakan bahwa mata yang hitamnya itu, yang warna hitamnya sangat hitam dan yang putihnya itu putih sekali, itu menunjukkan bahwa mata itu adalah mata yang sehat, mata yang baik. Sedangkan kalau mata yang ada macam warna yang lainnya, yang ada merah atau yang lainnya, itu adalah mata yang ada penyakitnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yara bi'ainaihi hataini, yara min amamihi wa yara min khalfihi. إحنا عينينا نرى بها من أمام فقط، إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يرى بعينيه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان يرى من الجهات الأربع. أما كيفية ذلك فله قصة وقعت سنذكرها لكم إن شاء الله في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah SAW dengan dua mata beliau yang indah tersebut dapat melihat di arah depan, belakang, kanan dan kiri. Tidak seperti kita, kita hanya bisa melihat di arah depan saja. Tapi Rasulullah SAW bisa melihat dengan kedua matanya keempat arah sisi tersebut. Dan insya Allah beliau dalam kesempatan yang akan datang akan menjelaskan bagaimana cara melihatnya Rasulullah SAW di dalam kisah-kisah yang akan beliau sampaikan dalam kesempatan insyaallah pada minggu-minggu yang akan datang. Ini saja yang beliau bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsir kami ucapkan kepada Profesor Dr. Syekh Murad Mahmud Haidar atas tausiahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama yaitu kajian kitab At-Tajridus Sharih dan Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Pada beliau dengan segala hormat kami silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahimid du'afa. مكرم الفقراء وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir al-dhunub, ikhfir al-dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satirul uyub isturil uyub ya allamal uyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzukna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan semoga ilmu yang diberikan manfaat untuk kita. Fadilat Syekh Murad, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita, yang semoga ini adalah pertemuan karena Allah yang menjadi sebab kita mendapatkan ridho dari Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersanding kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita ini adalah majlis Nabi Muhammad karena kita akan bersama Rasulullah membaca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di dalam muqaddimah sudah dibawakan oleh Fadilat Syekh Murad agar kita semakin kenal Nabi, semakin dekat Nabi, kebayang di mata dan hati kita bagaimana fisik Nabi. Dan juga disebutkan tentang akhlak Nabi, fisik Nabi seperti apa. Dan itu perlu membantu kita untuk menghadirkan khayalan kita agar kita bisa membayangkan, menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah, mengenal Nabi adalah satu perjalanan, perjuangan yang tidak boleh henti dan harus terus menerus. Satu perjalanan yang tidak ada hentinya, kita harus terus menerus di dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh semakin kita kenal kepada Nabi, ternyata di situ semakin banyak sifat-sifat mulia Nabi yang kita sebelumnya belum tahu, yang belum kita ketahui. Akhlak Nabi, kemuliaan Nabi adalah luas. Dan sungguh keluasan akhlak perilaku Nabi dan agung perilaku Nabi disebutkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada pada muk akhlak yang sangat agung dan mulia. Bahkan Siti Aisyah menyebutkan Nabi Muhammad, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Agung dan agung, agung dan agung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terus dan menerus kita harus untuk belajar agar kita semakin kenal kepada Nabi, untuk membuahkan rasa kagum, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang membuahkan kerinduan kita untuk menjalankan sunnah Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca hadis Nabi. Dan ketahuilah, pembacaan hadis Nabi tidak akan ada maknanya kecuali kita membaca berangkat dari kerinduan dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan saat ini kita belajar untuk mencari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebut nama Nabi, hadis Nabi kecuali terkenang dan terbayang di hati kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Nabi di dalam hati kita. Baik, majlis Ahad adalah majlis hadis. Kita akan baca dua kitab hadis sekaligus. Yang pertama adalah Mukhtasar Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zabidi, yang disebut dengan kitab At-Tajridus Sharih. Yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kepada para asatidz dipersilakan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif bi sanadikum al-muttasil ila Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif As-Suryazabiti radhiyallahu anhum wa nafa'ana wa bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi asrarihi asrarikum fitarani la anqal. Babul Adan, kitab Babul Adan ilangkal. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu khataba an-nasa fi yawmi dhi rad'in famara al-mu'adhinu lamma balagha hayya 'ala sholati qala kul as-sholatu fi rihal. An Anas radhiyallahu anhu qala qala rajulun minal ansari inni la astati'u as-salata ma'aka wa kana rajulan tuhman fa sana'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman fa da'ahu ila manzilihi fa basata lahu hasiran wa nadha tarafal hasiri fa shalla alaihi ra'ataini fa qala rajulun min alil jarudi li Anasin akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala ma ra'aituhu sallaha illa yawma idin. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala rajulun minal ansori innila astati wa sholata ma'aka wa kana rajulan dahman fa sana'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa da'ahu ila manzilihi fa basata lahu hasiran wa nadha tarafal hasiri fa shalla alaihi ra'ataini fa qala rajulun min alil jarudi li Anasin akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala ma ra'aituhu sallaha illa yawma idzin. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala rajulun minal ansari inni la astati sholata maka wa kana rajulan tahman fa sana lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila manzilhi fa basata lahu hasiran wa natal tarafal hasiri fa shalla alaihi ra'ataini fa qala rajulun min alil jarudi li Anasin akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala ma ra'aituhu sallaha illa yawma idzin. Qala rajulun minal ansari, berkata seorang laki-laki dari kaum Ansor, inni la astati'u sholata ma'aka. Dari An Anas radhiyallahu anhu riwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki Ansor, ia berkata, inni la astati'u sholata ma'aka. Aku tidak bisa sholat bersamamu ya Rasulullah. Wa kana rajulan dahman. Diceritakan laki-laki tersebut itu gemuk. Ya gemuk. Fa sana'a lin nabiyyi ta'aman. Kemudian laki-laki tersebut membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasata lahu hasiran. Membentangkan tikar. Fanadhaha tarafal hasiri. Kemudian ujung hasir itu dibersihkan dengan dibersihi apa biar bersih-bersihkan pojok tikar itu. Fa shalla alaihi rak'ataini, nabi salat 2 rakaat di tempat tersebut. Faqala rajulun min ahli Jarut, berkata seorang laki-laki dari keluarga Jarut, li Anasin, kepada Sayyidina Anas, akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, melakukan salat duha? Qala ma raaituhu sallaha, aku tidak pernah melihatnya beliau melakukan salat tersebut, illa yauma idzin, kecuali waktu itu. Ini disebutkan dalam babul adzan, intinya keterangan tentang salat. Di situ disebutkan bahwa ada orang yang tidak bisa hadir salat berjamaah bersama Nabi karena gemuk. Sehingga ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ini tambahan dari yang sudah kita sebutkan. Jika ada orang yang gemuknya berlebihan sehingga menjadikan dia berat untuk berjalan ke sana, maka uzur dia untuk meninggalkan jamaah dan Jumat. Ingat, berat untuk bisa datang ke sana dan repot. Ini sebagian ulama. Akan tapi harus dilihat dong. Kalau ternyata ke pasar bisa, ke masjid enggak bisa, ini unik. Jadi memang dia berat untuk pergi ke pasar, ke masjid. Maka itu ada sebagian ulama mengatakan itu udzur. Kalau kemarin kita sebutkan 6 udzur, di antaranya udzur yang lain adalah ada ini ditambah. Sampai nanti kalau dikumpulkan 10, akan tapi semuanya dari 10, semuanya dari udzur-udzur itu intinya adalah memberatkan apa kalau dia melakukan sholat Jumat atau sholat berjamaah, dan jika ia memaksakannya pun adalah tetap boleh-boleh saja. Baik, di sini. Kemudian di sini disebutkan beliau membuat makanan untuk Rasulullah. Jadi bukan sesuatu yang tidak baik jika mengundang seorang alim untuk bisa makan ke tempatnya. Dan sebaiknya bagi seorang alim jika diundang di tempatnya untuk makan, tidak menolak agar tidak menyakiti orang yang ingin menghormati ilmunya. Ini Rasulullah. Dibuatkan makanan, lalu orang tersebut mengundang Rasulullah. Dan Rasulullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ sudah dibentangkan tikar. Dibentangkan tikar, dan setelah itu Nabi Muhammad melakukan salat 2 rakaat. Ini yang harus kita ambil faedah, bahwa Nabi Muhammad berusaha untuk menjadikan semua tempat yang dilewati akan menjadi saksinya di dalam urusan ibadah. Dan memang kita disunnahkan untuk memperbanyak tempat ibadah agar menjadi saksi kelak di akhirat. Maka makruh yang namanya iton. Makruh yang namanya iton. Iton itu menempati satu tempat. Istiqomah dalam tempat ibadah itu bukan sesuatu yang sunnah. Misalnya, jadi kita perlu di masjid. Kalau kita melakukan sholat sunnah, tidak harus di situ saja. Akan tapi sesaat pindah ke pinggir kanan, pindah pinggir kiri, dan di rumah pun kalau bisa, semua bagian dari rumah kita itu pernah merasakan jidat kita, pernah sujud di tempat tersebut. Anda sesaat boleh di pojok sana, boleh di pojok sini, boleh pojok situ. Jadi memperbanyak asar tempat bekas ibadah, dan itu akan menjadi saksi kerak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi masuk rumahnya orang tidak ingin begitu saja hanya urusan makan. Nabi menyisihkan waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dan itu untuk memperbanyak bukti saksi. Dan kita pun perlu melakukan sesaat mungkin sholat duhanya di sawah, di bawah terik matahari. Dibawa di sawah, mungkin sesaat ada di tokonya, sesaat ada di ruang tamu. Tentunya sesuatu yang aman, bukan terganggu. Kalau pengen sholat di pasar, orang pada lalu lalang, jadi gak benar. Jadi intinya di sini menunjukkan bahwa dihimbau untuk kita menjadikan banyak tempat untuk menjadi saksi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan sesuatu yang baik kalau kita melazimi satu tempat di dalam ibadah. Istiqomah di dalam beramal, iya. Tetapi masalah tempat di dalam ibadah tidak dihimbau beristiqomah di satu tempat. Malah umumnya bukan al-iton. Ya? Al-iton itu menempati satu tempat dan tidak berpindah-pindah. Ada satu orang istiqomah di tempat itu saja. sehingga tidak ke tempat lain. Sehingga Nabi diimbau, bahkan kalau kita melakukan sholat sunnah, habis sholat fardu dihimbau untuk kita pindah dari tempatnya. Kalau Anda makmum dengan makmum, setelah assalamualaikum sholat wirid doa, kemudian Anda ingin melakukan sholat sunnah, tolong amalkan hal-hal baik semacam ini, tuker sama temannya yang di kirinya ke kanan ini, tuker tempat. Dan tukar terus sampai tukar. Tapi orang enggak paham, aneh-aneh, ngapain sholat tukar tempat? Karena itu untuk memperbanyak tempat. Bahkan sebagian lama kan makruh itu, makruh kalau kita menempati satu tempat. Jadi sunnahnya kita memperbanyak tempat ibadah kita dan diamalkan. Jangan sampai dapur ibu hanya mendapatkan bau masakan, kalau perlu sujud di situ, tapi dapur yang bersih. Sehingga dan ini mempermudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Sebab sebagian orang menganggap ibadah itu hanya di musola saja, kan begitu? Kalau sudah musolanya basah, ya sudah enggak salat duha. Padahal kita bisa menggelar sejadah di depan ruangan tamu kita atau dimanapun kita bisa melakukan ibadah, melakukan salat. Fa qala rajulun min ali Jarut, seorang laki-laki dari keluarga Jarut Al-Basri. Jarut nama seseorang, Fulan bin Fulan ibn Jarut. Dia berkata kepada Sayyidina Anas sang perawi hadis, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha? Dijawab, ma ra'aituhu sallaha illa yawma idzin. Sesuai dengan pengetahuannya, aku tidak pernah melihat Nabi melakukan salat pada jam itu kecuali di hari itu. Dan kalau dikumpulkan dengan riwayat lain, Nabi Muhammad itu melakukan salat duha setelah matahari meninggi beberapa menit atau kemudian waktu siang atau ini, sehingga akhirnya disimpulkan para ulama bahwa waktu salat duha mulai terbit matahari, diperkirakan matahari meninggi dengan beberapa menit ya, jam 8 atau terlalu siang dikit, pokoknya diperkirakan kalau bahasa efeknya qadra ramhin, irtifa'u syamsi qadra ramhin. Kalau qadra ramhin itu sepanjang setinggi anak panah. Kalau kita gambarkan matahari itu nongol kemudian meninggi, lah jaraknya antara matahari dengan bumi itu dimasuki matahari lagi sudah bisa. Jadi segitulah kira-kiranya ukurannya, seperti itu. Jadi enaknya kalau qadra ramhin tombak, untuk sih lihat tombak aja enggak pernah ini. Tombak itu kayak apa? Ini bahasa fikih ya, perlu diterjemahkan bahasa lokal ya. Jadi kalau pakai jam pokoknya jam sudah matahari mulai terlihat tinggi. Jadi kalau matahari terbit, kemudian matahari meninggi, kelihatan bawahnya bisa dimasuki matahari lagi, sudah masuk waktu salat duha. Sampai kapan? Sampai matahari lah ini. Nabi Muhammad melakukan waktu salat duha itu berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa waktu duha itu memanjang sampai sebelum istiwa, sebelum matahari di atas kepala kita. Ya ini. Jam 11, jam ini. Pokoknya sebelum tinggi. Sehingga menurut madhabnya, kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwasanya, jadi tidak terlalu pagi. Kalau madhabnya Imam Malik tidak terlalu pagi, jadi siang itu lebih dari separuh, seperempat siang itu. Jadi kalau siang dibagi 4, separuh duhur, separuh mungkin jam 6 sampai jam 12 itu berapa jam? 6 jam ya. Berarti diberikan setelah 4 jam dari terbit matahari, itu menurut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i ada 2 macam. Kalau ada orang itu sholatnya berada di masjid, maka dihimbau sholatnya itu adalah agak awal. Ya, jadi biasanya ditunggu, dia melakukan sholat berjamaah subuh di masjid, nunggu sampai terbit matahari, nunggu setelah itu agak meninggi, baru sholat. Tapi kalau di rumah, dibayangkan agak tinggi lagi. Jadi kalau di masjid, karena memang ini kemudahan, kalau di masjid nanti harus nunggu agak siang, bisa waktunya pada habis nanti. Itu intinya, baik, kapanpun Anda melakukan sholat duha, asalkan masih waktu setelah terbit matahari meninggi sedikit, sebelum matahari istiwa di atas kepala kita, maka itu adalah waktu sholat duha. Kemudian di sini sebutkan, ya, itu yang kita bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaat. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Awan Nawawi rahimallahu taala. Kita sudah sampai kepada bab هذا الحديث هو أصله قال المحققون إنه عن عثمان بن مالك الأنصاري وكان رجلا بوتا يعني كفيف نعم لا يرى ولذلك يعني لا يكفي أن يكون التضخم يعني كونه ضخم الجثة وحده لا يبيح له التخلف عن الجماعة نعم. لأن صلاة الجماعة عند الجمهور سنة مؤكدة وعند نعم. أحمد وابن حزم الظاهري واجبة ولكن عند الجمهور قالوا إنها سنة مؤكدة مستحبة ولذلك استدل أحمد وأهل الظاهر بأن الأعمى الذي وصل ونزلت فيه سورة عبسة نزلت في مين اللي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا بمن عاتبني فيه ربي عبس وتولى أن جاءه الأعمى نعم. سبحان الله والله نسيت أيوة نعم كان جاءنا ورد نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن الرجل الأعمى هذا غير هذا الأعمى غير عتبان بن مالك نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع قال أتسمع النداء قال للأعمى الأول اللي نزلت فيه سورة عبسة سبحان الله والله نسيته لا إله إلا الله نعم. المهم الذي نزلت فيه سورة عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله واليا على المدينة وعندما خرج للحرب عندما خرج للقاء بدر جعله واليا على المدينة أو خلفه لكن كونه أعمى طيب سنستذكره إن شاء الله أما عتبان بن مالك هذا فكان رجل أعمى أيضا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حتى في روايات غير البخاري قال إنه تكون الظلمة ويكون العتمة ويكون المطر ويكون البرد الشديد فإني يا رسول الله قد أعددت مكانا في بيتي فصلي لي في بيتي أو مكانا أتخذه مصلى قال فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك قال إيش هنا فأشار إليه فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقال العلماء هذا دليل على جواز أن الأعمى يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لعذر وقالوا أيضا تخلف لعذر المطر الشديد كما ورد في الحديث أو لعذر البرد الشديد القاتل الذي لا يمكن أن يخرج إليه الإنسان هذا عذر وطبعا حضرتك أنا بقول المجمل وسعادتك يعني تفصل هذا فلا يستفاد من الحديث أن الرجل كان ضخم الجثة فقط ولذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأما قول البخاري ففي رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة كلها يكمل بعضها بعضا نحن لا نكتفي بما في البخاري فقط حتى تتضح الصورة للناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيته صلى قط لي صلاة الضحى صلاة الضحى واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم فلعله لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في خارج مصلى لأن الذي روي أو أثر عن السيدة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الضحى في مصلاه في بيته في مصلى في بيت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف لأنها كانت واجبة في حقه هذا ما أردت التنبيه إليه ربما أنا لم أفهم نعم. إذا كان يعني الذي فهمته هو هذا فوضحه إذا كان سعادتك تفضلت بما فيه الكفاية خلاص نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وقد صرحت في الماضي أن أعذار الجماعة والجمعة ستة فقط ولم يدخل من ضمنها هذا الذي ذكرت اليوم وإنما قلنا اليوم بعض العلماء من أمثال ابن حبان عدد هذا من الأعذار المرخصة للتخلف عن الجماعة ولا أقول بأن هذا معتمد عندنا اللي هي السمنح نعم والضخم نعم ليس عند فقهاء الشافعية المعتمد وإنما هناك عذر الجماعة والجمعة سبعة وستة كما ذكرنا في الماضي وشرحنا ذلك كله من ضمن ذلك المطر الشديد والبرد الشديد والحرارة الشديدة وذلك المرض التي تعيقه عن الحضور وغير ذلك والسفر وكذلك إذا كان هناك من يحتاج إليه من لتعهد مرضاه تعهد المرض wa kadzalik khauf minal amwal khauf minal nafs khauf minal karam al minal arad wa in hadza dzakarna wa inna hadza asyarna bi anna min amtal ibn hibban wa ghairihi wa mithlu al syarah al ibn al battal wa dzakar hadza bi anna min adari al jamaati wal jum'ati as simnah allati yastasqil biha bisababiha na'am bisababiha wa dzalika dzakarna نعم كل مرة مثلا أيوة نعم نعم صح أيوة ذكرنا أيوة نعم بدين نعم كما قلنا نعم بدين يشق عليه حضور الجماعة هذا هو كما قلنا لذلك أشرنا وكيف بدين لا يحضر الجماعة ويحضر في السوق Nah, wakan saya, masya Allah, jazakumullah. Saya nerangkan bahasanya, memang yang namanya gemuk tadi sudah dijelaskan, betul. Jadi tidak hanya sekedar gemuk, lalu menjadi dia boleh meninggalkan Jumat bagi laki-lakinya. Akan tapi gemuk yang memberatkan, itu tadi ke masjid enggak bisa, ke pasar jalan-jalan ke pasar bisa. Baik, itu adalah masalah gemuk. Kemudian masalah salat duha, Syekh menjelaskan bahwa memang salat duha itu menurut Nabi adalah wajib. Bagi Nabi adalah wajib. Termasuk witir bagi Nabi adalah wajib. Tahajud bagi Nabi adalah wajib ya. Jadi ada wajib bagi Nabi. Jadi kalau sahabat Nabi tidak melihatnya, itu tidak berarti tidak ada. Akan tapi memang diambil dari riwayat lain, Nabi SAW memang tidak pernah meninggalkan salat duha. Kalau tadi para sahabat Nabi melihat, apakah Nabi melakukan duha? Iya. Aku tidak pernah melihat melakukan kecuali hari ini. Seolah-olah di waktu lain Nabi tidak pernah melakukan. Akan tapi para syurah hadis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan sholat duha dalam waktu yang berbeda-beda. Tidak hanya menempati satu tempat waktu. Nah, insyaAllah. Insyaallah. Baik, sekarang kita kepada bab doa fatil mu'aba. Bibabu fibabi ana. Islah bainana sudah ya. Faslun fi fadli du'afatil muslimina wal fukhara'i wal khamilin. Bab tentang keutamaannya orang-orang lemah tertindas dan orang-orang fakir dan orang yang tersembunyi. Yang tidak masyhur. Hati-hati yang masyhur. Kiai masyhur tidak seperti kiai yang tersembunyi. Kiai tersembunyi lebih hebat dari kiai masyhur. Kiai yang enggak banyak yang tahu. Nah. Karena kemasyhuran itu bisa menjadikan fitnah bagi dirinya. Dan ternyata lebih banyak fitnahnya kiai masyhur adalah untuk anak keturunannya. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Nah, kalau bapaknya bukan kiai, mungkin dia akan hati-hati. Kalau merasa bapaknya kiai, dipikir bisa masuk surga sama bapaknya. Makanya banyak anak kiai kurang ajar. Nah ini. Anak kiai yang bapaknya tidak mendidik secara benar, dipikir sudah jadi kiai langsung. Fitnah, makanya syuhrah. Makanya mulia, maka keutamaan kiai yang tidak masyhur. Ulama yang tidak masyhur. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiyah. Allah mencintai orang bertakwa tapi tersembunyi. Enggak banyak mencium tangannya. Jamaahnya pun juga tidak banyak. Hanya beberapa saja tapi masya Allah dia istiqomah, tersembunyi. Dan yang masyhur nih hati-hati doain ya, untuk para kiai-kiai masyhur semoga Allah ngampuninya. Baik. Diriwayatkan dari kita sudah sampai kepada An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'di. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, marra rajulun, seorang laki-laki melewati ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata Nabi Muhammad li rajulin indahu jalisun, kepada seorang laki-laki yang duduk di sampingnya. Ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang orang ini? Maksudnya siapa orang ini? Kamu tahu enggak? Waqala, maka orang yang bersama Nabi menjawab, laki-laki ini ya Rasulullah, rajulun min asyrafin nas. Seseorang dari orang-orang mulia dari manusia. Maksudnya ini orang mulia. Maksudnya orang terpandang. Ini orang terpandang ya Rasulullah. Ini orang terhormat ya Rasulullah. Wallahi demi hadza wallahi. Demi Allah. Hariyun in khataba ayyunkah. Jadi sangat pasti kalau dia itu meminang akan diberi. Maksudnya orang ini orang terpandang. Kalau meminang anak gadisnya seseorang, pasti akan diberi. Wa in syafa'a yushaffa. Kalau dia minta pertolong atau akan minta sesuatu akan diberi. Maksudnya, kalau Anda datang kepada dia minta pertolongan, menjadikan dia perantara untuk menyelesaikan urusan Anda, bakal didengar. Maksudnya apa? Kalau dia minta tolong, dia pasti bakal memberi. Kalau dia minta tolong pun bakal pasti dia memberi. Dia bakal misalnya, Anda syafi', Rasulullah syafi'. Artinya apa? Kalau Anda minta tolong kepada orang tersebut untuk menyampaikan hajat Anda kepada yang lainnya, bakal digabul. Orang terpandang, misalnya, Anda datang kepada orang terpandang tersebut, Anda mengadu. Saya enggak punya duit nih, gimana? Dia cukup ngomong kepada orang kaya lainnya, eh Pak Haji, tolong kasih duit ini. Pasti bakal dikasih. Artinya, kayak Nabi Syafi' martabat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau Nabi meminta kepada Allah untuk kita, bakal dikasih. Namanya Nabi Syafi' yang punya syafa'ah. Jadi itu. Jadi orang terpandang ini, kalau Anda minta bantuan kepada dia, pasti dia akan bisa memenuhinya. Karena semua bakal beres. Keperluan apapun, dia mungkin memang bukan orang yang punya duit. Akan tapi dia terpandang. Kalau Anda datang kepada dia, minta duit, dia bisa menunjuk orang lain dan orang pasti mengasihnya. Ini begitu mulianya orang tersebut. Fasakata Rasulullah. Rasulullah diam. Oh, begitu. Thumma marra rajulun aharu. Kemudian laki-laki lain melewati Nabi. Faqala lahu Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada laki-laki tersebut. Ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Faqala, orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang-orang fakir ya. Orang-orang tidak mampu. Wa hadha hariyun in khataba ayyunkah. Ini sudah jelas-jelas. Kalau dia meminang orang, tidak bakal orang mau untuk menikahkan anaknya kepadanya. Ya orang, ya Rasulullah ini orang kecil. Orang kecil, orang enggak mampu, orang enggak terpandang. Kalau dia minta anak gadis siapapun, jangankan yang gede-gede, yang paling rendah pun tidak bakal dikasih dia. Wa in syafa'a la yushaffa. Kalau diminta tolong, tidak bakal dia bisa memenuhi. Kalau minta tolong kepada orang pun tidak bakal dia bisa memenuhi. Maka tidak bakal didengar oleh orang. Wa in qala la alla yusma' li qawli. Kalau dia ngomong tidak bakal ada yang dengar. Orang enggak terpandang, orang kecil gitu maksudnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, Allah. Kejutan. Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Ini orang lebih bagus daripada orang yang pertama kali tadi sebanyak orang memenuhi dunia. Satu orang ini lebih bagus daripada orang yang pertama jutaan manusia. Allah. Jadi satu orang ini, orang fakir yang tidak terpandang ini, ternyata lebih bagus daripada tadi orang yang pertama, biarpun dia jumlahnya jutaan memenuhi dunia. Maksudnya apa? Ada hubungannya dengan hadis sebelumnya. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Dalam riwayat lain, inna Allah sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian semua dengan orang-orang lemah. Dan Allah bersama orang-orang yang lemah. Artinya, jangan memandang orang dari gebyar di dunia, zahirnya. Jangan gebyar zahirnya saja. Belum tentu itu akan tapi lihat. Jika ada orang yang tertindas, fakir, sabar, oh luar biasa doanya. Sakit, sabar, doanya luar biasa. Ini orang dianggap, gak ada yang mendengar. Tidak ada nilainya di hadapan manusia. Dia tidak akan bisa menyelesaikan urusan kita. Akan tapi kemarin sudah disebutkan bahasanya, kalau dia bersumpah, ingat masih bahasanya, ada orang-orang semacam itu, la'at sama Allah ila abarrah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, minta kepada Allah akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita semakin perhatian dengan orang-orang lemah. Khususnya orang-orang yang diberi oleh Allah kekurangan yang ada di rumah kita. Kekurangan akalnya, kekurangan fisiknya. Kurang akal, idiot. Kurang fisik, sakit-sakitan. Di kampung kita, kurang harta. Orang yang diberi oleh Allah kekurangan, itu artinya Allah memberikan kepadanya kelebihan. Orang fakir yang sabar, hati-hati. Sudah sabar, anda tindas lagi, na'udzubillah. Sudah tertindas, sabar, fakir, oh, doanya sangat mudah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertawassullah di dalam minta doa melalui orang-orang yang semacam itu. Jadi perlu sebagian para masyayikh itu kalau sudah bersapaan dengan orang-orang lemah, tentu beda mereka cara bersapaan. Dan tolong diamalkan yang demikian itu. Kalau bersapaan dengan orang biasa-biasa, tapi kalau bersapaan dengan orang yang cacat, ada yang kurang, tentu biasanya diberi waktu lebih. Kalau yang lain 2 menit, ini menjadi 4 menit. Kenapa? Orang-orang lemah ini, subhanallah, ini lebih dekat untuk dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak kecil. Sekarang anak kecil tidak pernah diperhatikan. Ya. Seolah-olah tidak ada guna. Heh. Maka para guru-guru yang mulia itu kalau sudah salaman dengan anak-anak kecil, itu biasanya punya waktu yang khusus. Ya dipegang, apa dicium, dicium keningnya atau apa, dipegang kepalanya. Dan itu makna orang-orang yang tidak mampu, orang fakir, diperhatikan dalam urusan anda bersapaan dengan dia. Kalau sama orang kaya, oh masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaba. Nah, kalau orang fakir, insya Allah. Nah ini bukan pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa, hati-hati. Orang-orang fakir yang tersembunyi, orang-orang lemah yang tertindas, ketahuilah doa Allah bersama orang tersebut. Apa pengkabulan Allah bersama doa-doa orang tersebut. Ini diingatkan dalam hadis ini. Makanya fadlul du'afatil muslimin, orang lemah. Orang yang tertindas dari kaum muslim, tolong. Dan jangan zalim kepada mereka. Dan memang paling mudah untuk didzalimi mereka. Mulai dibohongi gampang. Dibohongi gampang karena orang kampung mah polos. Orang desa mah polos. Orang fakir enggak ngerti macam-macam. Sudah begitu sakit, masuk rumah sakit, hati-hati. Hei, jadi para dokter, jadilah dokter ahli surga. Hei, orang yang punya rumah sakit, jadilah orang punya rumah sakit ahli surga. Hei, ustaz kiai, jadilah ustaz kiai ahli surga. Jangan orang-orang lemah dijadikan ya, orang-orang bodoh dijadikan untuk cari duit. Orang lemah, mungkin tidak sakit, bilang sakit biar beli obat. Hah? Macam-macam lihat. Dolim kepada orang tertindas itu, masya Allah. Dan hukumannya akan diberikan Allah di dunia sebelum di akhirat. Yang merasa punya kedoliman kepada sesama, hentikan mulai hari ini. Alhamdulillah hari ini kita mendengar hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan orang-orang yang lemah. Dan kefakiran bukan sesuatu yang hina. Para salafuna soleh kalau menemukan kefakiran, ahlan bisyi'adis salihin. Fakir. Kalau dapat fulus, mengatakan, dambun ujilat ukubatuhu. Allah. Satu dosa yang hukumannya akan diberikan Allah di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau mendapatkan kekurangan, mereka senang. Bahkan kalau diberi oleh Allah rasa sakit, bergembira. Kita belum sampai derajat semacam itu. Kita sakit sedikit saja langsung cari obat, ya kan? Oh, memang ya begitulah kita, kelas kita. Akan tapi paling tidak, kalau kita tidak bisa punya kelas tinggi semacam itu, kita harus peduli dengan orang-orang yang kelasnya tinggi. Biar kita dibawa nanti. Mungkin kita belum termasuk orang yang di saat sakit mengucapkan alhamdulillah syukuran. Akan tapi ketahuilah di saat ada orang tertindas, orang terjepit, orang fakir, tolong perhatikan. Agar kita bisa bersama selamat dengan mereka. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu, dia akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang marid, orang sakit, abdi maridtu falam ta'udni. Hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Allah mengatakan kepada kita, hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Maksudnya sakit gimana ya Allah, bagaimana engkau sakit, engkau adalah Rabbul Alamina. Engkau adalah Tuhan semesta alam, bagaimana engkau sakit? Dijawab oleh Allah, maksudku aku sakit adalah aku bersama orang-orang yang sakit. Kenapa kau tidak kunjung kepadanya? Padahal kalau kau kunjung kepadanya, minta doa akan aku kabul. Hah? Ini adalah, makanya yuk hati-hati dengan orang yang tidak mampu. Orang yang masya Allah, diuji oleh Allah, kadang anaknya sakit, ibunya sakit, bapaknya sakit, fakir. Berbondong-bondonglah ke tempat tersebut untuk minta doa. Minta kepada Allah, yang akan didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah bersama mereka. Itulah pengkabulan doa. Di sini sebutkan qawlu hariyun bi fathil ha'i wa kasri ra'i wa tasdidra'i hakik. Pasti. Niscaya. Wa qawlu syafa'a bi fathil fa'i, dengan fathah fa'nya. Ini adalah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. untuk kita mengukuhkan agar kita punya kasih sayang. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Yang punya sifat kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Akan tapi sudah kezaliman itu, manusia itu kalau zalim lebih dari serigala. Serigala masih punya kasih kadang dengan, serigala masih punya kasih dengan anaknya. Tapi kalau sudah manusia zalim, kepada anaknya pun jahat. Seorang ibu janda menghabiskan harta anaknya. Adalah anak yatim anaknya. Seorang bapak menuruti hawa nafsunya sehingga harta anaknya pun dihabiskan. Ada? Saudara dengan saudara rebutan waris. Seolah-olah tidak pernah kenal kalau mereka itu satu darah. Dan masih banyak. Jadi kejahatan-kejahatan ya kepada orang-orang zalim dan orang-orang lemah sering terjadi, dan ketahuilah tidak bahagia dan bakal sengsara orang yang zalim dan aniaya kepada orang-orang lemah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian, tentunya untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilahkan, yaitu satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Jadi satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya bertanya di luar tema barangkali. Dalam hal memilih pemimpin, kalau seandainya merasa ragu, terutama karena walau seagama tapi tidak seakidah, apa boleh blanko atau golput? Sementara banyak orang yang mengatakan bahwa golput itu adalah tidak terpuji. Kemudian yang berikutnya, seandainya sudah mandi junub, kan tidak usah wudu lagi juga bisa ya, Bu ya. Nah, apakah ada sholat syukril wudu seperti itu? Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya itu masalah sholat duha. Jadi jamnya berarti tidak bisa ditentukan ya Buya. Umpamanya 6:30 udah masuk duha. Kadang-kadang kalau orang dinas kan 7:00 udah harus sudah dari kantor. Jadi biasanya 6:30 atau 7:00 kurang. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Mas. Ini pertanyaan kemarin sepertinya tidak hadir pengajian, Pak ya. Nah, pengajian ini potong-potong. Sudah dijelaskan. Di mana ya alat? Kenapa hari ini, Pak? Kenapa Subhan? Sony masih punya masalah terus. Jadi jangan boleh, dicek dulu ya, dicek dulu, sebelumnya dicek. Jamaah sampai bosan dengar Buya ngingatkan tim ya. Berapa kali ngingatkan tim masih begitu terus. Jadi kemarin sudah dijelaskan Pak, memilih harus, kalau beda akidah jangan dipilih dong, haram memilihnya. Kalau beda akidah haram memilihnya. Sekarang yang sama akidahnya pun masih perlu dipilih-pilih. Kalau beda akidah harga mati tidak boleh kita memilihnya. Jelas ya, kalau beda akidah harga mati kita tidak boleh memilihnya. Nah, kemudian di antara yang sama akidahnya dengan kita pun harus kita lihat. Kemarin ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Kalau memilih itu menghadaplah kepada Allah malam ini dengan doa tadi malam. Kalau tidak nanti melakukan sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah agar hajat kita dikabul, cari pemimpin yang benar. Kemudian disambung dengan sholat istikharah agar dipilihkan oleh Allah yang benar. Kemudian itu yang pertama. Yang ketiga adalah keluarkan kepentingan pribadimu. Jangan karena anaknya paman lalu dipilih. Jangan karena dia ingin menjanjikan bangun pondok, jangan dipilih dia. Jadi kepentingan pribadi buang jauh-jauh dari itu semua. Ya. Kemudian yang ketiga, apa kemarin? Oh iya, yang ngasih duit jangan dipilih. Yang ngasih duit, yang ketiga, yang ngasih duit jangan dipilih. Karena apa? Nabi melarang memilih pemimpin yang meminta untuk dipilih. Maka yang ngasih duit pasti minta dipilih. Nah, baik. Kemudian yang keempat. Nah, makanya yang keempat, Bapak, harus kita berusaha ijtihad, memilah mana kira-kira yang paling bagus di antara, paling tidak jelek di antara yang jelek misalnya, atau paling bagus di antara yang bagus. Jadi, mana sekira yang paling itu? Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah bitonah. Siapa yang mengangkat dan yang mengusungnya? Biarpun orangnya baik, ahli tahajud, ahli sholat, mungkin ustaz yang masya Allah sangat soleh, wali besar, tapi ternyata kalau bitonahnya yang mengangkat dia enggak benar, ini juga jadi pertimbangan. Sebab dia yang bakal membisikkan segala yang terjadi. Bitonah. Ada bitonah, orang yang mengajak orang-orang dekat. Bitonah itu yang ngusungnya, yang mengangkatnya. Dan setelah Anda dengan 5 hal ini benar, baru Anda besok ke TPS. Hari ini ya, Anda ke TPS, pilih sesuai dengan cara tersebut. Ya, minta kepada Allah, hilangkan kepentingan pribadi. Kemudian yang minta dipilih, kasih duit dan sebagainya, jauhkan itu dari pandangan Anda. Kemudian setelah itu berusahalah, berijtihad, berusaha untuk mencari semampu Anda. Anda tidak dituntut lebih dari itu. Anda boleh tanya kepada orang alim, orang soleh tentang siapa kira-kira boleh. Kalau ternyata orang alim juga bingung, memang orang pada membingungkan saat ini, maka ya sudah, pilih. Nah, kemudian yang kelima adalah itu tadi, cari orang yang, siapa yang mengusung. Kalau yang mengusung gak benar, gak bakal benar, karena dia mesti ada janji-janji, ikatan-ikatan dengan yang mengusungnya itu. Baik, setelah itu kalau Anda masih bingung, ada yang pengen, saya gak pengen milih. Memang enggak pengen milih ini bukan pilihan sebetulnya, akan tapi menjadi pilihan. Sebab tidak memilih adalah pilihanku. Jadi pilihanku adalah tidak memilih. Kalau memang betul-betul seperti itu. Intinya, di saat Anda tidak memilih, kalau Anda niatnya betul-betul karena takut kepada Allah, Anda selamat. Dan di saat Anda memilih, Anda dengan cara tersebut insya Allah selamat. Dan semoga yang Anda pilih bakal menang. Yang bermasalah adalah Anda akan ditumpangi dosa sepanjang dia melakukan kejahatan. Sudah tahu dia enggak benar dengan 5 tadi tersebut, masih Anda pilih. Awas. Para kiai khususnya, yang pernah dijanjikan mau dibangunkan pondoknya. Aduh, banyak yang bohong itu. Hati-hati, kalau sudah Anda memilih gara-gara itu, biarpun urusannya urusan pondok, pesantren, Anda tidak mikir umat. Anda hanya mikir pondokmu sendiri. Yang dipikir hanya pondoknya, tidak mikir maslahat umat. Baik. Padahal pondok itu miliknya umat. Sehingga yang dimakmurkan pondoknya bukan musibah nanti. Jadi itu paling. Kalau kita memilih gara-gara dia ngasih duit, wah, enggak enak dong kalau tidak dipilih. Menerimanya sudah dosa, memilihnya dosa 2. Pilih mana? Enggak usah milih, dosanya 1. Enggak nerima, enggak dosa. Jadi yang sudah terlanjur dikasih duit, Bu, mana yang ngasih duit angkat tangan? Ada, alhamdulillah. Masa ikut majelis Al-Bahjah masih nerima duit? Jadi duit kerja yang halal, yang bersih, manfaat dimakan anak jadi pinter. Dikasih duit, dari mana itu duitnya? Bagi-bagi, Bang. Baik, itulah ya. Itu cara memilih calon pemimpin yang benar insyaallah. Kemudian setelah itu sholat wudhu. Ini sholat wudhu itu adalah sholat yang dilakukan setelah wudhu, artinya menggunakan wudhunya. Jika orang mandi besar, lalu tidak ada wudunya, bagaimana dia akan sholat wudu? Akan tetapi jika dia mandi besar tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka wudunya masuk di dalam mandi besar, maka dia pun disunnahkan untuk wudu. Intinya makna sholat rokatal wudu, dua rokaat wudu itu artinya apa? Mensyukuri Anda telah punya wudu. Sehingga bahasanya orang-orang para ulama menggampangkan bahasanya syukril wudu, mensyukuri wudu. Jadi kalau ibu punya wudu, cara mensyukuri wudu itu gimana? Digunakan untuk ibadah, maka sholat. Jangan sampai wudu tok, pengin setelah wudu melakukan sholat. Maka sama orang melakukan, orang punya mandi dari janabah, kalau dia cara mandinya benar tanpa menyentuh bagian yang membatalkan wudu, jadi dia mandi besar sebab wudu itu masuk ke dalam mandi besar. Orang kalau sudah mandi besar enggak usah wudu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, orang mandi besar tidak usah wudu karena wudunya masuk di situ. Asalkan waktu mandi besar tidak menyentuh bagian yang membatalkan wudu. Mungkin misalnya tangannya dikasih sarung tangan sehingga waktu membersihkan bagian yang membatalkan wudu tidak kesentuh. Maka di saat seperti itu, maka dia punya wudu juga dan dia sekaligus disunnahkan untuk sholat wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, bagaimana? Wudu doh, baru sholat sunnah. Ada yas'al an rak'atal wudu fadilatu syekh. Karam syuaya, zid syuaya. هو الذي أسوق في هذا فقط هو حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال يا بلال يعني إني سمعت الليلة خشخشة عليك في الجنة فبما سبقتني إلى ذلك. يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، النبي يدخل الجنة وبلال يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال فبما فعلت ذلك؟ قال رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، يعني ما يخرج منه حدث أصغر أو أكبر إلا توضأ، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فهذه تسمى إيش؟ صلاة الركعتين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عزيز. فكان لهما فضل عظيم صلاة هاتين الركعتين للوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Baik, itu menambahkan kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ditanya Rasulullah, ya Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga. Kalau sandalnya di surga, orangnya masuk enggak? Masuklah, masuk sandal toh. Akhirnya Bilal menjawab bahasanya, ya Rasulullah, ya aku melakukan, aku tidak pernah punya hadas kecuali langsung wudu. Dan kalau sudah berwudu, langsung sholat dua rakaat. Itu keutamanya sholat dua rakaat wudu. Jadi kalau ibu, biasakan yang pertama untuk tidak batal wudu. Apalagi lagi nuntut ilmu. Ya, jadi biasakan untuk tidak batal wudu, kecuali mohon maaf, ada sebagian orang yang memang tidak bisa menahan. Karena memang mohon maaf faktor ya mungkin fisiknya lemah sehingga tidak bisa nahan. Tapi yang normal biasakan dengan punya wudu. Dami daimul wudu, senantiasa dalam wudu. Dan itu menjauhkan dari kemaksiatan, menjadikan hati bercerah untuk bisa nerima ilmu. Nuntut ilmu, para ulama, para ustaz pun dihimbau kalau menyampaikan ilmu jangan sampai tidak punya wudu. Yang belajar pun demikian sebisa mungkin. Kemudian di saat berwudu upayakan digunakan untuk ibadah melakukan sholat dua rakaat kalau bisa. Baik, itu saja. Kemudian ada pertanyaan lain, sholat duha ibu. Batasan sholat duha tidak pakai jam-jaman. Kalau pakai jam nanti orang yang nggak punya jam nggak sholat duha bu. Jadi batasan sholat duha itu adalah matahari terbit. Ibu bisa ngira-ngira. Ibu bisa melihat ke ufuk timur. Di situ di saat ada matahari tiba, kalau matahari sudah mulai tinggi, kelihatan utuh mataharinya mencorong itu, itulah sudah waktunya mulai sholat duha. Jadi kalau matahari terbit, ibu langsung ambil air wudhu, langsung balik ke musola, sudah bisa sholat duha. Itu bebas bu, tidak harus jam 7 balik lagi ke mana? Pulang ke rumah, enggak usah, sebelum pergi pun boleh, asalkan sudah meninggi. Itu tidak lebih hanya 10 menit, 15 menit dari terbit matahari. Setelah terbit matahari, matahari terbit, naik tinggi sedikit. Sekiranya menjadi dua matahari bisa dijajar ke bawah, itu sudah cukup. Sampai kapan? Sampai matahari sebelum lurus di atas kepala kita, itu masih sholat duha. Jadi waktunya panjang bu, bukan pakai jam-jaman, memang diperkirakan jam 7, 8, sampai jam 11, itu kurang lebihnya umum. Baik, itu saja. Kemudian ada pertanyaan tertulis. Banyak sekali ini. Kemudian ini bingung. Hmm. kita ambil yang sesuai dengan topik ini. Mana yang tertulis kemarin? Ini pertanyaan yang kemarin juga. Bagaimana, ini mendesak biasanya, bagaimana menyimpan Al-Quran yang sudah rusak, peninggalan dari nenek dan ibu? Al-Quran mushaf, Al-Quran yang sudah berserakan, cara mengamankannya adalah selagi masih bisa kita jilid, kita benahi, dijilid dan dibenahi untuk bisa dibaca. Kalau sudah tidak bisa terpotong-potong, apalagi karena tidak pernah dibaca, akhirnya direbut oleh rayap. Yang banyak itu. Biasanya, jangan ngomong Quran saya kena rayap. Gak akan kena rayap kalau dibaca setiap hari. Ya, kena rayap karena nyimpennya terus begitu. Dibukanya setiap bulan Ramadan. Bu, iya begitu. Angkat tangan yang Qurannya kena rayap. Atau kena hujan. Naruhnya di mana, Bu? Baik. Jadi Al-Quran kalau memang sudah berantakan, maka dibakar. Ditanam, merendahkan Al-Quran. Ini kisahnya daripada Sayyidina Utsman ibn Affan. Mushaf yang tidak direkomendasi oleh khalifah dikumpulkan. Lalu dibakar. Dihanguskan agar tidak diambil oleh orang, nanti ada perbedaan tentang penulisannya. Kalau kita kecil kita simpan, susah nyimpannya. Taruh tempat sampah merendah. Kenya, tapi Al-Quran itu kalau sudah rusak berantakan dibakar. Hakadha fadla syekh yas'alni mushaf idza tabatharat wa la yumkin an nuslih. Dukhraq kama waqtu Sayyidina Utsman bin Affan. Naam, yukhraq. Tugma hatta yani siyanatan lil waraq alladhi kutiba fihi al-Quran an yulqa fi mawdi' an-najasa fayuhfar laha hufratun fil ardi وتدفن في هذه الحفرة بعيدا عن النجاسة. تخرق أولا. تحرق. أيوه نعم. كما قال سيدنا عثمان بن أفان. بالحرق نعم. سم. أيوه. Jadi betul. Jadi dibakar. Ya. Jangan sampai khususnya. Jangan dibuang di tempat najis. Dosa. Was. Hati-hati. Al-Quran nama Allah sekalipun tolong dibakar saja. Bukan bakar Allah. Enggak. Memuliakan. Sebab kalau ditaruh berantakan diinjek oleh orang. Dan yang memuliakan nama Allah akan dimuliakan Allah. Al-Quran dibakar. Setelah dibakar, kemudian ditanam itu debunya. Kalau debunya nggak apa-apa. Kalau tidak kan berantakan, nanti ngotori dan sebagainya. Dibakar. Dan ini pernah terjadi kepada masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baik. Ini saja insyaAllah. Oh ya, macam mana? Hari ini ada pernikahan para ibu hadirin hadirat. Pernikahan, bismillahirrahmanirrahim, banyak aduh pertanyaan panjang-panjang. Insyaallah masih ada kesempatan yang lain lagi. Ini banyak yang sakit ya. Saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ini juga sakit. Sakit-sakit. Sakit-sakit, masyaallah. Ada yang DP minta doa mau diangkat derajatnya. Kita bicara tentang orang sakit, mereka minta doa ke kita, mestinya kita minta doa ke. Jadi keluarganya yang ada sakit, tolong sampaikan salam kepada beliau yang sakit. Buya minta doa biar selamat dunia akhirat keluarganya, santrinya semuanya dan jamaah semuanya yang punya anak sakit, keluarga sakit, kita titip salam, kami titip salam dan minta doa untuk ngamalkan hadis tersebut. Ya, kita minta doa. Kalau alamatnya bisa dijangkau dengan mudah, tidak benturan dengan kesibukan, tentu kita akan datang. Yang sakit-sakit kita akan datang. Mungkin cuma ya, insyaallah. Baik. Dan juga kita doakan juga karena insyaallah di sini juga ada yang sakit. Di sini juga ada yang fakir. Di sini juga ada yang tertindas. Yuk doakan Bu yang merasa didolimi, doain yang mendolimi dengan doa yang baik. Bisa? Ibu yang didolimi diambil duitnya, doain yang ambil semoga sadar, tobat, diberi kemuliaan oleh Allah. Jangan dendam, sudah rugi. Ibu didolimi itu untung. Milih mana? Milih didolimi atau milih dolim? Enggak semuanya. Enggak, pilihannya dua. Ya kalau harus pilih dua, lebih enak didolimi karena pahalanya tinggi. Jangan sampai berbuat dolim. Tapi enaknya tidak ingin didolimi. Maka bersyukurlah jika terjadi kedoliman pada Anda. Yang ngeri adalah Anda berbuat dolim. Allah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada pernikahan. Kayaknya yang nikah empat ini yang hadir kemarin. Yang pengen nikah hadir nanti. Ini hari ini ada empat pasang. Lima pasang. Nah, lima pasang. Semoga upaya untuk mempermudah pernikahan ini dimudahkan oleh Allah. Kita pengen mempermudah pernikahan. Membuka pintu halal. Karena kita pengen kembali kepada caranya Nabi. Mempermudah pernikahan. Perempuan yang paling berkah adalah yang paling mempermudah pernikahan. Orang tua yang paling diberkahi yang mempermudah pernikahan anaknya. Nah, itu. Dapat lima, Bu. Insya Allah minggu depan sepuluh. Masya Allah. Karena menuai janji Allah, yakunu fuqara yuhnihimullah. Allah berjanji, yang fakir jadi kaya. Yakin, yang mau nikah. Gimana? Yakin, yang enggak punya duit, nanti Allah kasih. Kalau enggak yakin, larat terus nanti. Yakin, masih mikir kerjaanku apa? Bu, enggak bakal kaya ini. Aduh. Aduh, calon menantuku bukan pegawai negeri, macam-macam. Ah, mikir sengsara itu anaknya nanti. Aku menikah anak soleh, selesai. Yakunu fuqara yuhnihimullah. Al-yawm fi zawad khamsallah. Azwaj. La, ya, naam. Naam. Naam. Naam. فقال وأنكحوا الأيام منكم والفقراء إن يكونوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا يعني أحرى بأن الإنسان إذا نكح امرأة فقيرة أن يرزقها الله برزقها وأن يرسل إليه مالا كثيرا إن شاء الله. Jadi laki-laki yang banyak duit itu diimbu dalam ayat menikahilah orang-orang yang tidak punya istri dari wanita-wanita yang fakir. Yang kaya mikir, berarti saya tidak dapat nanti. Ini himbauan, jadi nikahlah dengan wanita-wanita yang fakir, yang tidak mampu, maka kalau engkau fakir akan diberi kekayaan oleh Allah. Artinya apa? Sama lagi perempuan. Jadi Anda jangan memilih karena kekayaannya. Yang menikah karena kekayaannya akan melarat. Tapi menikah karena Allah akan dikayakan oleh Allah. Allah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah irhamna. Warham walidina, warham syaikhna, warhamna jami'an. Inna anta rahmanur rahim. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah yang maha kasih. Berikan kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa saling berkasih sayang, ya Allah. Muliakan kami di dunia, ya Allah, dengan kasih sayangmu. Dan muliakan kami di akhirat dengan kasih sayangmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan semua orang yang memudahkan urusan kami. Dan mudahkan semua orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya, ya Allah. Dan seperti yang disabdakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berdoa, Allah masykuk man syakwa ala ummati, ya Allah. Nabi kekasihmu Nabi Muhammad pernah berdoa, siapapun yang mempersulit urusan umat, urusan anak akan dipersulit olehmu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir orang-orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya, berikan kesadaran, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Jangan sampai gara-gara itu semua engkau persulit urusan mereka, ya Allah. Pernah berkailah pernikahan kami yang sudah menikah, ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jadikan kehidupan kami di dunia muqaddimah surga sebelum masuk surgamu, ya Allah. Dengan penuh kasih dan cinta dalam menjalani hidup penuh pengabdian pengorbanan, ya Allah. Jangan sampai ada percekcokan kedzaliman dalam rumah tangga kami. Dan berikan kepada kami anak yang soleh soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Di antara muda-mudi ini, ya Allah, atau siapapun yang belum punya pasangan, yang ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab zina yang hina dan kau hinakan. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab zina yang hina dan kau hinakan, dan jauhkan kami dari perzinaan yang saat ini banyak terjadi di sana sini, kebusukan zina yang menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad akan berpaling, yang menjadikan engkau kelak di akhirat tidak akan mau melihat mereka. Ya Allah, kami mohon siapapun yang terpeleset dalam zina, berikan kesadaran, ampuni mereka sehingga kau akan melihatnya dengan rahmatmu. Ya Allah, engkau akan melihat mereka dengan kasih sayangmu di surga nanti. Ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah, dan bencikan mereka kepada zina, dan tutup aib mereka di dunia dan aib mereka di akhirat. Ya Allah, bukalah untuk mereka pintu halal. Ya Allah, pintu halal. Ya Allah, ya Allah, jadikan kehidupan kami di dunia ini adalah untuk mencari kemuliaan di hadapanmu di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, agar kami lebih khusyuk di dalam beribadah. Ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu. Ya Allah, sembuhkan yang sakit ya Allah, agar dengan jasad mereka bisa semakin banyak ibadah kepadamu. Ya Allah, yang punya hutang ya Allah, mudahkan mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah, agar mereka tidak kepikiran urusan-urusan itu ya Allah, karena hutang bisa menghantarkan kepada keharaman, malu ditagih sehingga bisa mengambil yang haram. Kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka untuk menyelesaikan utang-utang mereka, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah, yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah, yang anaknya susah diatur, susah dididik berkat majlis yang mulia ini ya Allah. Kami mohon mudahkan pendidikan untuk anak-anak mereka ya Allah, yang telah meninggal ya Allah, ampuni ya Allah, dan sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami yang hadir kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikan pahala kepada mereka semua ya Allah, dan berkat pertemuan majlis mulia ini ya Allah. Maka kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, dan seperti engkau pertemukan kami di dunia saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, kekasihmu Nabi Muhammad, kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang mencintai orang-orang lemah dan orang-orang fakir ya Allah, dan jauhkan kami dari menghinakan dan merendahkan orang lemah dan orang fakir ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua yang berjuang di tempat ini ketulusan ya Allah, ketulusan. Yang membangun pondok ini berikan ketulusan, baik mereka yang berjuang dengan harta mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, ataupun dengan doa, maka berikan kepada mereka ketulusan, dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Orang tua kami berikan rahmat-Mu dan husnul khatimah, pengampunan-Mu dan husnul khatimah. Guru-guru kami, murid kami, anak-anak kami, berikan kepada mereka ya Allah husnul khatimah, panjang umur husnul khatimah. Kalau Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa, dan jadikanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la Muhammadur Rasulullah, la ilah illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fadhil Syekh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات لنا يا كريم. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم، نسالك الهدى، نسالك التقى، ونسالك الغنى، ونسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك صحه في ايمان وعافيه في يقين، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، واخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم إخواننا وارحم مشايخنا وجميع من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارفع درجتهم واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.